Radio Buku, mendengarkan buku, membuka cakrawala. Live streaming dari situs radiobuku.com. Salam kami dari Pojok Alun-Alun Kidul, Patehan Wetan 3, Keraton, Yogyakarta. Katalog seni. Nama saya Samuel Indratma. Pagi, siang hari ini tanggal berapa, Bu? 1 Maret. Satu Maret, Bung Muhyiddin M. Dahlan melakukan aktivitas seperti biasanya, menyelidiki. Aktivitas menyelidiki di rumah saya, kemudian menanyakan hal-hal yang berkenaan dengan pekerjaan yang berhubungan dengan apa yang disebut adalah seni rupa saya secara terarah. Nah, kemudian ada Yuring, gitu. Yuring membawa segepok air kambil siang hari, biasanya diberikan untuk saya. Pertanyaannya menuju kemana, Pak Mudin? Mungkin lebih apa? Saya sendiri harus menata ingatan. Dari mana saya kemudian mak betunduk itu suddenly, ya, gitu kan? Cukup suddenly, oh matur nuwun yuk. Saya dikasih air kelapa hasil dari panen nenek. Itu kalau saya SMP itu waktu di kampung saya itu SMP, saya diperkenalkan sama salah seorang guru gambar, itu namanya Tambeh, T-A-M-B-E-H, Tambeh, nama orang Tambeh Pramono. Nah, dia itu salah satu kartunis yang tinggal di kampung saya, seorang kartunis, seorang guru kesenian, guru gambar di Gombong, di saya, tempat kota kecil saya. Nah, itu dia salah satu kartunis yang sangat aktif untuk mengirimkan karya-karya kartunnya di seluruh media di Indonesia, kayak Intisari, Kompas, Lantas Bola, kebanyakan Gramedia, Gramedia Group, ya, kayak gitu. Lantas dia setiap minggu bisa hadir dan dia cukup terkenal di Indonesia gitu pada waktu itu, tahun 85 kayak gitu, dan pertemuan saya itu sekitar 89. Nah, di situ kemudian semua orang tidak mengetahui orang itu siapa yang menggambar atas nama Tambeh, tapi selalu ada Gombong, Tambeh Gombong, Tambeh Gombong. Terus selidik punya selidik, ternyata itu teman kakak saya, kayak gitu. Terus saya diperkenalkan, kemudian diceritakanlah bagaimana membuat kartun. Terus saya diajari step by step itu. Itu salah satu bagaimana, karena saya senang mengamati karya-karya dia. Jadi kartun yang sangat simpel, lucu, ya gitu kan. Lantas dari situ saya belajar bagaimana memulai, walaupun tabiat membuat gambar itu saya mempunyai sahabat, tapi sudah meninggal sekarang. Mempunyai sahabat itu setiap sore kita duduk bersama setiap sore di, karena dekat rumah gitu kan, tiga rumah ke kanan dari rumah saya itu rumahnya dia itu anak STM. Nah, anak STM itu biasanya teknik mesin itu kan punya rapido, kayak gitu kan. Rapidonya itu selalu untuk gambar, dan itu selalu gambar, entah komik, entah kartun, entah karikatur, kayak gitu kan. Keluarganya suka menggambar. Nah, kemudian saya sering pinjam itu rapido itu. Lantas kerjanya setiap sore itu menggambar orang lewat. Kalau orang lewat itu, itu kan, terus digambar cepet-cepetan, itu wajahnya mirip nggak? Gitu kan? Oh, kurang mirip, gitu. Terus diimbui-imbui apa guyonan-guyonan. Misalnya Pak RT yang setiap pagi itu keluar rumah, tengok kanan, tengok kiri, terus tangannya masuk ke celana, terus narik itu loh rambut jembut itu loh. Tes, langsung ditiup. Wah. Dan setiap orang itu mengetahui, dan itu kan deretannya rumahnya, rumahku, rumah Pak RT, rumahnya dia. Itu setiap pagi gitu kan. Bangun, keluar pintu, terus tangannya mesti usap-usap ke perut, setelah itu masuk ke celana, karena pagi ya, celana, terus tarik jembutnya, terus naik ke atas, terus dicium. Kayak gak percaya gitu. Nah, kita menggambarkan itu, misalnya kelakuan-kelakuan yang kita ingat gitu, menggambar, terus, ayo ini siapa Sam? Orangnya botak gitu kan, pakai gendut, terus tangannya masuk ke celana. Oh, ini Pak RT. Dan itu tukar-menukar. Jadi kayak tebak-tebakan itu. Dan itu permainan kita setiap sore. Aku sama temen itu, setiap sore namanya Tri. Kayak gitu, Tri. Kalau kita panggil Tri. Nah, itu sering gitu. Apa? Lukis, ini siapa? Kalau menurutmu siapa? Oh ini Bu ini, gitu. Ini siapa? Oh ini si A, si B, si C, itu gantian. Lantas dari kesenangan itu, kemudian saya diperkenalkan lebih lanjut sama kakak saya ke seorang guru, kayak gitu kan. Karena itu lebih tua dari saya, itu otomatis. Terus saya diajarkan tips-tips membuat gambar. Itu agak lucu itu. Jadi kayak short course gitu kan. Setiap sore sehabis maghrib, sehabis guru itu menjadi takmir masjid itu loh, yang apa azan. Azan karena rumahnya samping masjid besar di Gembong itu. Pojok persis itu kan. Jadi dia azan, setelah selesai kemudian santai saya masuk ke sana, terus diajarin ini kayak gini nih, kayak gitu. Ini saya membuat kartun-kartun yang sudah dimuat di majalah-majalah. Bahkan dia ikut terlibat dalam Pakarti, Paguyuban Kartun Indonesia, yang sering melakukan apa aktivitas membuat kartun untuk kompetisi di Jepang, di mana, kayak gitu. Seperti itu. Lantas dari situ ketika saya selesai kuliah, karena saya terus selesai kuliah, setelah itu saya memasukkan apa namanya kartun-kartun di media dan dimuat, kemudian dapat honor. Ibu saya tak kasih honor itu. Dari honor itu terus misalnya, Bu ini honor Bu, waktu itu SMP, honor beli ayam Bu. Terus ibu saya terus pergi ke ini toh, ke pasar gitu, beli ayam terus dimasak. Nih hasil uangmu tak masakin nih, kayak gitu kan. Jadi ibu saya sudah mengetahui jerih payah membuat karya. Dapat honor. Koran mana gitu? Itu waktu itu di Suara Karya. Suara Karya. Karena itu ada rubriknya. Ada rubrik kartun, kayak gitu. Lantas dari Suara Karya itu dapat 3.500 kalau nggak salah waktu itu. 3.000 tahun 90 berapa ya? 89 kayak gitu. Pokoknya tahun-tahun itu lah. SMP waktu itu. Aku masih SMP 80-an, 80 sekian. Cepet-cepet lagi. Nah kemudian dapat honor, terus dibelikan ayam. Terus ibu saya mengetahui bahwa pekerjaan yang digeluti sama anaknya menghasilkan uang, uangnya itu dibelikan sangat pragmatis, kemudian membuat ibu saya memahami, oh yang dikerjakan itu kayak gitu toh, kayak gitu kan. Setiap hari ngirim, setiap hari kayak gitu kan. Lantas makanya ketika pada suatu saat ketika mau kuliah seni rupa, ibu saya menjadi paham, ya itu bidangmu kok itu, kamu menyenangi itu ya sana, kayak gitu. Nah dari situ sebenarnya salah satu awal pembuka itu, pembuka pintu pragmatisnya seni yang saya pahami, kemudian dilanjut ke studi yang formal seperti itu. Teman saya mau studi formal nggak kuat karena bapaknya sopir tangki itu, tangki apa, tangki minyak itu loh. Bapaknya sopir, anaknya banyak, terus dia harus bekerja di pabrik, jadi nggak padahal kepengen menjadi seniman, waduh aku pengen ke Jogja ngelukis, tapi akhirnya dia harus ke Tangerang gitu kan, karena pabrik loh, Tangerang, jadi buruh pabrik mie gitu. Terus meninggal tahun berapa itu, 2000 berapa itu, karena apa, jatuh dari di kloset itu termasuk ini enggak ya, awal mula atau apa ya, nah, itu. Tapi itu pintu masuk saya secara praktis sih, pragmatisnya begitu. Tambah. Sampai sekarang jadi guru, dan sampai sekarang ya masih suka, tapi jarang ngirim kartun lagi, nggak tahu kenapa. Gitu. Satu lagi apa namanya? Karena mungkin pintu masuk saya itu bukan pintu masuk di ranah family tree-nya, kan nggak ada family tree seniman saya itu. Lantas pintu masuk yang sangat sederhana, kayak gitu kan. Artinya prakteknya ketika saya membuat kartun itu, mungkin kalau misalnya bapak saya adalah pelukis kayak gitu, mungkin family tree-nya jelas, saya akan memasuki wilayah itu dengan berbeda itu, bahkan agak kolot mungkin ya melihat seni rupa gitu kan. Nah, seni rupa saya seni rupa yang dimulai dengan dibagikan di media, terus dilihat, terus dinikmati, didistribusikan ya gitu kan. Itu juga mungkin secara nggak langsung itu juga ada rentetan berikutnya. Lantas saya kan sebenarnya masuk ke wilayah seni rupa dengan memasuki bukan jurusan seni lukis, tapi jurusan seni grafis kayak gitu. Dan di jurusan seni grafis banyak sekali diperkenalkan, diajarkan metode-metode membuat karya di luar seni lukis, nggak merambah kanvas, nggak menjadi pelukis gitu kan. Itu membuat dengan kertas, lantas grafis dengan teknik cetak itu memungkinkan dibuat 1-10, 1-50 duplikasi itu. Duplikasi-duplikasi itu ketika tak tanyakan, tak pelajari, ternyata memang dikehendaki untuk dinikmati oleh 10 atau 50 orang. Entah itu kolektor, entah itu orang yang mau menyimpan seperti itu, atau memamerkan dalam waktu bersamaan, itu dimungkinkan. Karena watak dari seni cetak, pencetak kayak gitu kan, menduplikasi. Nah, dari situ kemudian saya memahami bahwa karya memungkinkan untuk didistribusi lebih dari satu orang. Lantas orang bisa ditemui dalam lebih dari satu orang. Kayak gitu. Karya bisa ketemu dengan banyak orang. Lantas dengan medium berbahan kertas lah. Karya dengan berbahan kertas kemudian juga membuat saya sendiri rileks kayak gitu kan dalam memahami bagaimana berekspresi seni, terus memilih-milih bahan, sampai akhirnya kemudian kalau karya dalam bentuk buku itu pun menarik, itu tidak begitu asing dalam pemahaman itu. Buku itu mau diisi drawing, buku itu mau diisi fotokopian, atau bahkan komik sekalipun. Nah, dari sana potongan-potongan itu nyambung sampai akhirnya mempunyai keinginan untuk mendistribusikan melalui medium buku dalam komik dalam bentuk buku atau membuat karya di dinding-dinding yang bisa dinikmati karyanya satu tapi masal jumlah masa atau jumlah orang bisa menikmati secara luas dan lebih longgar. Karya-karya saya lebih longgar. Dan juga kemudian simbol-simbol itu menyenangi ruang-ruang yang longgar itu. Pertemuan-pertemuan dengan orang pun seniman yang longgar. Terus akhirnya slow. Kayak gitu. Akhirnya orang mengatakan bahwa ini kategorinya ternyata low art. Kayak gitu kan. Low bro, kayak gitu. Jadi informasi-informasi berikutnya sebenarnya yang memberi penegasan. Oke, ini ternyata sejarahnya adalah low art. Karena ada pertentangan antara high art itu mengemuka di Indonesia melalui tulisannya Sanento Yuliman, kayak gitu kan. Kan otomatis diruntut-runtut dari situ. Oh, begitu ya. Cerita-cerita sejarah populernya seperti itu, Bung. Nah, rentetan itu bercabang-cabang hingga kini, kayak gitu. Bahwa berkesenian memungkinkan membebaskan mediumnya, membebaskan pilihan-pilihannya. Yang menarik adalah kebebasan itu menjadi normal dalam ranah seni, gitu. Ini diselamatkan sama seni kok ini. Kalau enggak diselamatkan seni kan ketok anu slow banget toh iki. Diselamatkan senior. Diselamatkan oleh seni. Oh, seni. Iya toh, seni menyelamatkan. Kalau enggak diselamatkan seni kan ketok slow banget toh. Mas iki jane ora duwe arah. Masnya enggak punya keteguhan. Mbok ya satu itu satu aja kan gitu. Tapi seni memungkinkan untuk membebaskan praduga-praduga itu, bahwa itu masih dalam family kreativitas, family membuat kekaryaan macam itu. Tiba-tiba membuat A, tiba-tiba membuat B, yaitu seniman, yaitu ruang lingkup keseni rupaan yang bisa dimaklumi. Kayak gitu. Selain tembeh tadi itu siapa lagi? Kalau patronnya dulu itu melihat melihat Heridono Edihara toh sebenarnya ya. Kayak gitu. Tapi itu patron dalam imajinasi kan sebenarnya. Enggak seperti halnya yang disebutkan Heridono itu masuk ke rumah Mbah Kasman belajar, sepertinya belajar terus mengatakan bahwa saya muridnya. Kayak gitu kan. Terus saya konfirmasi ke Mbah Kasman, "Mbah, itu muridnya enggak?" "Saya enggak pernah merasa dia menjadi murid saya." Itu pura-pura aja tuh. Karena dia kepengin bikin wayang seenaknya sendiri. Mbah Kasman sambil ketawa. "Oh, itu apa itu? Enggak ada murid saya. Murid saya itu lebih pintar mesti biasanya." Lebih bagus karyanya. Wong gurunya aja serius gini kok muridnya kayak gitu. Itu menanyakan ya begitu. Dan aku pernah menanyakan Heridono, Om Heri, anu apa? Pernah belajar? Iya, itu guru saya. Ternyata guru imajiner. Untuk mengesahkan bahwa dia mau berbuat senekat-nekatnya. Tengik. Udah lucu nih. Mbah Kasman di sini, apa itu? Bukan murid saya nggak pernah. Orang dia itu main terus lihat-lihat. Ya saya boleh kan? Ya, kalau murid saya ya lebih bagus. Sebagai guru nggak terima. Awi, itu. Secara imajiner itu ya. Iya, aku harus mengingat lagi kepada siapa saya berhutang banyak itu. utang paling besar ya terhadap kota ya, kayak gitu kan. Begitu masuk Jogja, karena saya orang luar Jogja, itu kan hutang terbesar ya terhadap kota itu sendiri. Merasa aman ketika memasuki memasuki profesi seniman di Jogja itu merasa aman, kayak dilindungi itu loh. Jadi itu habitat yang sangat subur untuk diiyakan, untuk mengamini bahwa kamu jadi seniman, produktif gak masalah. Kan gitu ya, produktif bagus, gak produktif gak disalahkan oleh kota ini gitu. Tapi kota ini sangat produktif, sangat kondusif, sangat menyenangkan, membuat aman. Tapi keluar dari zona Yogyakarta, dibilang meledo gimana meledo. Masih gitu meledo gitu, pura-pura dari seniman. Kayak gitu. Tapi utang terbesar itu diamini, merasa diperbolehkan melakukan aktivitas belajar kesenian semeledo-meledonya gitu kan. Gitu. Family tree-nya siapa ya sih? Aku kok jadi bingung iki, menarik iki. Mak Bedunduk gitu kan. Ya. Lingkungan kampus, terus kemudian orang-orang di lingkungan kampus ketika keluar kan tidak mencari pekerjaan, itu menjadi seniman kayak gitu kan. Selesai kuliah kan, kalau kampus lain cari pekerjaan, terus teman-temannya sudah pada hilang, ada di mana. Nah kalau yang masuk ASRI, keluar orangnya bisa ditemui apa saja, bahkan nggak kemana-mana kayak gitu kan. Dan itu merasa bahwa itulah pekerjaan saya. Kayak gitu kan. Dan itu sungguh luar biasa, kepercayaan diri yang luar biasa ditumbuhkan oleh sekolah, oleh kota. Terus orang boleh merawatnya kayak gitu. Ya itu ulang alik itu. Sebenarnya lulusan ISI enggak ada yang nganggur. Enggak nganggur. Enggak, terus menarik. Memiliki pekerjaan seniman. Iya, menjadi diri sendiri itu pekerjaan. Ya kan, menjadi diri sendiri adalah pekerjaan itu sendiri, ya gitu kan. Jadi utang terbesar ya terhadap itu, terhadap kondisi kulturalnya kayak gitu. Dan itu tak pikir yang menjadikan berani untuk memilih belajar, kemudian meneruskan hal yang meledo itu. Ya gitu. Bahwa nantinya ketemu dengan Mbah Kasman, ketemu dengan itu kan ritual bertetangga ya. Kayak gitu kan. Jadi sebab akibat tinggal di Jogja harus ketemu orang-orang itu. Dan mau enggak mau harus belajar dari orang-orang itu. Pelajaran yang sangat tidak dikonstruksi secara urut itu kan. Gitu. Apalagi ya? Atau mungkin situ pernah membaca, mengingat atau menuduh lah ini.